semenjawabnya. Tapi pikir-pikir dulu sebelum kamu menjawabnya. Menjawabnya, oh, oh, logika dan hati takkan menyatu. Tapi kau harus menjawabnya. Kan ku tanyakan